Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu bilhuda liyudhhirahu alal adiyani kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita selalu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah dan sebagai Rasul kita umat Islam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah sampai kita ayat 6 pada hari ini dari surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, ya Tuhanku. Dalam doa Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, ya Allah, jadikanlah yang mewarisi saya dan yang mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia, ya Allah, seorang yang diridhoi. Firman Allah ini adalah sangat jelas bahwa lantunan doa terus Allah ajarkan kepada kita dengan tekanan yang paling bagus dalam hidup kita ini. Waja'alhu rabbi radhiya. Artinya apa? Artinya inilah yang mesti kita keluarkan dari lidah kita. Apapun ceritanya, Allah, jadikanlah orang yang engkau ridhai di dalam kehidupan ini. Karena banyak kita dalam mendidik anak-anak, dalam keluarga, selalu kita mengucapkan, udah payah sekali anak ini, tak bisa diatur. Hati-hati dengan perkataan kita tersebut, karena perkataan kita itu bisa jadi dikabulkan Allah SWT. Jadi apa yang paling bagus? Inilah ayat yang kita kaji saat ini. Ajarkan. Kita ajarkan, karena Allah mengajarkan kita. Allah mengajarkan kepada kita adalah sifat rububiyahnya yang sangat indah. Mudah-mudahan anakku ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anakku ini, walaupun dalam kasat mata kita anak ini sudah payah, tapi bantulah dengan doa. Jangan dengan kecewaan yang kita lontarkan melalui lidah kita, yang sangat khawatir kita dalam hidup kita ketika keluar dari lidah kita, malaikat mengabulkan, mencatat, dan Allah mengabulkan doa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena lebih banyak seorang ibu, seorang bapak mengeluh kesahkan anaknya ini. Aduh, sudah payah diatur. Yakinlah kita dengan rahmat Allah, kasih sayang, maka kita mulai ajarkan kasih sayang itu dengan doa kita kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ini menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang berguna di masyarakat, dibutuhkan ia dengan ilmu-ilmunya. Insya Allah ini akan menjadikan panduan kita dalam berdoa. Semoga dengan selalu kita ucapkan gitu, kita akan mendapatkan rahmat Allah yang tiada terhingga. Karena banyak sekali kita di dalam kehidupan ini, kita ingin merasakan ketika kita berkeluarga, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini mewarisi ayahnya, atau mewarisi atuknya, atau opungnya. Karena opungnya dulu adalah orang-orang alim ulama. Ternyata tidak. Mungkin disebabkan karena celotehan kita kepada anak tersebut yang tidak mengandung kata-kata doa sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka lakukanlah mulai detik ini perkataan yang bagus. Mudah-mudahan dengan perkataan yang bagus itu akan menjadi doa kita yang mengantarkan anak itu pada kebahagiaan. Karena anak ini adalah paling penting dalam kehidupan kita ini. Apalagi ketika orang tuanya meninggal. Karena banyak sekarang orang tua yang meninggal, anaknya tak bisa menyolatkannya. Disebabkan apa? Salah satunya itu tadi yang seperti saya tekankan. Apa itu? Karena orang tua selalu mencaci dia dalam hidupnya, sehingga dia tidak mendapatkan petunjuk rahmat dari Allah. karena orang tuanya aja sudah murka kepada dia. Kalau orang tua sudah murka, Allah akan lebih murka kepada dia. Maka hati-hatilah kita dalam melakukan sesuatu itu. Ini di sini sudah ada Dr. Zainal Arifin di studio, akan memberikan tambahan yang lebih luas lagi. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Apa yang disampaikan Ustaz Fajrul Haq begitu cerdas dan begitu bernas. Pada hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat 6. Kata kuncinya radhiya wa ja'aluhu rabbi radhiya. Kemarin kita mengkaji tentang warisan terbesar itu adalah mendidik anak menjadi anak soleh, menjadi anak yang layak pakai, bukan menjadi anak yang beban bagi masyarakat. Di sini kita mengkaji tentang anak itu ridho dan diridhoi. Dia sendiri merasa hidupnya berarti. Dia bukan berprinsip, saya ini kan orang marginal, apalah saya. Tidak. Dia memiliki masa depan yang cerah. Ridho dia dengan lahirnya di dunia ini. Karena terkadang ada anak yang tidak memiliki masa depan. Mau jadi apa? Aku pun tak tahu. Mau jadi apa? Apa yang kamu kerjakan hari ini? Aku pun tak tahu. Sampai jam 10 pagi belum juga mandi. Apa yang mau dikerjakan 24 jam ini pun terasa hampa. Dia tidak ridho ketika dia dilahirkan. Begitulah. Dan orang pun tidak meridhoi dia. Kenapa? Masa jam 10 pagi belum mandi, mau jadi apa? Maka doa Nabi Zakaria itu ridho dan diridhoi. Menjadi anak yang memiliki visi misi jelas ke depan. Minggu ini, hari ini saya memiliki kerja. Di pagi hari, orang yang berhasil, jangankan orang, binatang pun yang berhasil memiliki planning. Burung elang pagi-pagi sudah bangun, dia bekerja, terbang setinggi-tingginya. Kalau kita pikir apalah yang didapat burung elang dengan naik ke setinggi langit. Tapi begitulah tawakalnya burung elang. Pulang, jangankan dia, anaknya pun dia bisa beri makan. Hewan yang tidak punya akal, manusia jam 10 pagi tak tahu apa yang mau dikerjakannya, menjadi beban. Maka hidup ini yang kita minta adalah menjadi orang yang ridho dengan visi misi yang jelas dan diridhoi oleh masyarakat karena dia juga memberi kontribusi. Caranya bagaimana? Warisan Allah. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Supaya hidup ini jelas, raihlah warisan Allah. Sekarang mana warisan itu? Terkandung di dalam Al-Quran. Yang kita kaji ini bagian dari warisannya. Islam, iman kita kepada Allah menyebabkan kita berani terbang setinggi langit untuk menggapai cita-cita. Dikatakan orang tidak akan masuk akal apa yang Pak Ustadz kerjakan itu. Tapi kita memiliki keyakinan yang kuat sebagaimana Zakaria yang kuat keyakinannya kepada Allah. Nabi Zakaria udahlah, muda aja tak punya anak, apalagi tua. Semangat dan mental yang kuat, keyakinan yang utuh kepada Allah menyebabkan mustahil bagi manusia, mukjizat bagi Nabi Zakaria. Iya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Penekanan atau kesimpulan dari ayat ini adalah bagaimana kita membangun dalam hidup kita ini dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah disinggung dalam ayat ini mengatakan ya ritsuni, apa yang diwariskan? Warisan itu adalah wayaritsu min ali Yaqub. Apa min ali Yaqub? Keturunan. Tidak, tapi ketakwaan mereka kepada Allah selalu mereka panjatkan, selalu mereka laksanakan. Bahkan Dalam satu sisi ketika Nabi Ya'qub dan keluarganya mengalami kesedihan, maka terucapkanlah kata-kata Rabbi waja'alhu Rabbi radiyah, jadikanlah seorang yang engkau ridho ya Allah. Maka warisan yang paling indah di dunia ini dan di akhirat adalah ketika kita mendapatkan anak yang saleh, saleh dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling indah. Makanya Salman Al-Faris dengan kesolehannya itu, Rasulullah mengatakan bahwasanya ini adalah min ahlil bait. Min ahlil bait, seakan-akan itu adalah keturunan dari Rasulullah, bukan lihat dari situnya. Karena Salman Al-Farisi telah mewarisi apa yang sudah disyariatkan Allah dan Rasulnya, ia mampu dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mampu itu tidak ada cobaan, seluruhnya banyak sekali cobaan, tapi ia tetap mampu karena perintah Allah dan Rasulnya adalah segalanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.